الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وخاتما للأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai muslim dan mukmin. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Sampai di antaranya adalah kita masih diselamatkan, dibebaskan daripada bala yang kebanyakan atau berbagai belahan dari saudara-saudara kita sedang mengalaminya. Semua itu adalah karunia Allah, dan karena itu bersyukurlah agar Allah cinta, suka dan menambah karunia-Nya. Dan janganlah kita lupa, lalai dari bersyukur terhadap nikmat Allah, karena itu adalah mengancam turunnya murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang berbahagia, dalam khutbah yang singkat ini saya ingin sampaikan satu tema khutbah berjudul 5 Misi Syaitan. Harus kita sadari dan kita ketahui bersama dengan tanpa kecuali, karena semua kita adalah hamba Allah, karena setiap kita adalah umat Muhammad Rasulullah, karena setiap kita adalah akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan karena setiap kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah, dan karena setiap kita akan melihat hasil prestasi kerjanya ketika hidup di dunia ini. Berhasilkah kita atau gagal? Ternyata di antara perkara yang harus kita amati, kita sadari, kita waspadai, bahkan kita hindarkan dengan sejauh mungkin dari diri kita adalah ada makhluk bernama syaitan. Dia selalu mengintai kita setiap saat dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Dia telah bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan kita. Kita harus beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan ini. Di dalam surat Fatir ayat 5 sampai 6 Allah berfirman: Innas syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian merupakan musuh, maka dari itu jadikan syaitan sebagai musuh kalian. Berita sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berita tentang syaitan, bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kita, dan perintah dari Allah untuk kita agar kita benar-benar memposisikan syaitan ini sebagai musuh. Karena Allah dengan tegas, fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah syaitan sebagai musuh. Kenapa kita jadikan dia sebagai musuh? Apa hikmahnya dan apa berita Allah tentang syaitan? Dalam ayat berikutnya Allah berfirman: Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu adalah senantiasa menyeru kelompoknya, orang-orang yang senantiasa patuh, menuruti, mengikuti, mentaati apa yang menjadi ajakannya menuju neraka sa'ir. Di antara misi-misi syaitan, dan bukan merupakan batasan, tetapi saya ingin kemukakan dalam waktu yang singkat ini adalah 5. Semuanya Allah telah beritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 39. Kata Allah, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata syaitan mengatakan kepada Rabbul Izzati wa Jalal, Ya Allah, karena sebab engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan hias untuk manusia di permukaan bumi ini, dan aku akan sesatkan semua manusia. Ajma'in, yang disebut dengan ajma'in artinya adalah semua. Berarti semua yang berstatus manusia adalah menjadi sumpah syaitan di hadapan Allah. Oleh syaitan akan menjadi sasaran untuk disesatkannya. Karena itu kita harus sadar, dan ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah misi syaitan menyesatkan manusia. Bagaimana agar manusia tersesat dari jalan Allah? Dia tidak lagi matanya, hatinya digunakan untuk melihat jalan yang lurus, tetapi justru dia lebih terhias, terpukau dan tergoda untuk mengikuti jalan selain jalan yang lurus, dan itu adalah jalan yang sesat. Yang kedua, Allah beritakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 16, kata Allah Subhanahu wa taala, kami talis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Kata syaitan mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu. Syaitan memerintahkan kita manusia agar kita menjadi kafir. Misi kedua syaitan adalah bagaimana menjadikan manusia itu tidak lagi beriman kepada Allah, tidak lagi beriman kepada Rasulullah, tidak lagi beriman kepada ajaran yang datang dan bersumber dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, bagaikan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu wahai manusia, dan ketika manusia itu kafir, lalu syaitan mengatakan, aku setelah kamu kafir berlepas diri darimu. Betapa tidak bertanggung jawab. Setelah berbuat, manusia telah menjadi sesat dan menjadi kafir, dia mengatakan, saya berlepas diri dari kamu. Ketiga, Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, musuh yang benar-benar nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah SWT, sesungguhnya syaitan itu adalah benar-benar akan memerintahkan kepada kalian untuk berbuat su'. Su' artinya jelek dan jahat. Wal fahsya', fahsya' artinya adalah keji. Semua perbuatan keji termasuk di antara yang terkemuka adalah perbuatan zina. Dan perbuatan jelek, dan jelek itu adalah bagian juga daripada al-fahsya. Tetapi Allah ulang kata ini dalam rangka menegaskan satu sama lain menafsirkan. Hendaknya kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa syaitan di antara misinya yang ketiga adalah dia senantiasa mengajak, menyuruh, menganjurkan agar kita berbuat perbuatan yang jelek, perbuatan yang keji, perbuatan yang menyalahi apa yang menjadi tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ingat bahwa baik dan buruk bukan menurut kita. Baik dan buruk itu adalah menurut Allah dan menurut Rasulullah dan bukan menurut selera. Dan karena itu sadarlah bahwa syaitan selalu akan dengan berbagai caranya menghias yang jelek, jahat dan keji itu adalah indah. Mungkin saja bagi sebagian orang yang lemah imannya dianggap sebagai suatu kepuasan dan kenikmatan. Perhatikan surat Az-Zukhruf ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala yasuddannakum asyaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu akan menghalangi kalian. Tentu dari apa? Dari jalan Allah, dari mengingat Allah, dari dekat pada Allah, dari mempelajari ajaran Allah, dari mengamalkan dan menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Berarti misi syaitan yang keempat adalah dia berusaha bagaimana caranya agar manusia terhalang, tidak sampai kepada jalan Allah, tidak sampai kepada cinta Allah, tidak sampai kepada ridha Allah, dan terhalang pula untuk mendapatkan surga dan jannatullah. Kelima, dalam surat Yasin ayat 62 pula Allah berfirman, walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun. Dalam bentuk pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada kita, sungguh syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar daripada kalian manusia. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Afalam takunu ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Dan pertanyaan ini tidak perlu dengan jawaban. Intinya adalah bahwa syaitan, di antara misi yang kelima ini adalah bagaimana agar manusia benar-benar jauh, sesat, menyalahi, mengingkari, kufur terhadap Allah, kufur terhadap Rasulullah, kufur terhadap ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman pada Allah dan mengamalkan apa yang terdapat dalam isi dan kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah-jemaah yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua saya ingin sampaikan satu ayat relatif panjang, tapi saya ingin terjemahkan. Mudah-mudahan menjadi ibroh yang besar bagi kita untuk bisa menyiasati hidup kita ini agar terjauh dari godaan syaitan. Dalam surat Ibrahim ayat 22 Allah berfirman, wa qala syaitanu, syaitan berkata, lamma qudiyal amru, ketika keputusan Allah telah ditetapkan. Kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'da sidqi. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berjanji dan menjanjikan kepada kalian dengan janji yang sesungguhnya, dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun berjanji kepada kalian. Hanya bedanya, kalau Allah menetapi dan menepati janjinya, tapi kata, kalau kata dia syaitan, fa akhlaftukum, tetapi aku syaitan adalah menyelisihi janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, sungguh aku tidak punya kekuasaan untuk menolong kalian. Illa an da'awtukum, kecuali hanya aku dulu menyeru kalian. Fastajabtum li, lalu kalian memenuhi dan mendatangi tempat di mana aku memanggil kalian. Fala talumuni, maka janganlah kalian cela aku. Walumu anfusakum, dan celalah diri-diri kalian. Ma ana bimusrifikum, tidaklah aku bisa menyelamatkan dan menolong diri kalian. Wa ma antum bimusrifiyya, dan kalian pun tidak akan bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni, apa yang telah kalian sekutukan aku di dunia, aku saat ini menyatakan kafir. Semua itu adalah tidak benar. Apa yang kalian telah syirikkan aku, sekutukan aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kata syaitan, aku saat ini kufur dengan itu, dan itu adalah benar-benar salah. Kata Allah di akhir ayatnya, inna dzalimina lahum azabun alim, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berhak atas azab yang pedih. Jemaah-jemaah yang berbahagia, kesimpulan dari ayat ini adalah menunjukkan betapa syaitan akan menghias kita dengan berbagai godaan agar kita mendapatkan janjinya yang palsu, lalu besok hari kiamat dia akan mengingkarinya dan tidak bertanggung jawab, dan disuruhnya kita untuk mencela diri-diri kita sekalian karena kenapa kalian ikuti aku, kata syaitan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari godaan syaitan, dan Allah jadikan kita orang yang istiqamah di atas jalannya, jalan Allah dan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.